Bagaimanakah kita harus bersikap terhadap teman-teman yang begitu bersemangat membela idolanya, contoh capres. Namun ketika agamanya dihina, ulamanya difitnah, mereka malah bersikap biasa-biasa saja, malah cenderung mengiyakan berita tersebut. Ya sama, ini masuk dalam ingkar mungkar amar ma'ruf. Ya. Diingatkan bahwasanya bukankah agama lebih pantas untuk dibela, didukung seorang alim yang merupakan penerus para nabi. Jadi kata para ulama, siapa yang menghina seorang alim sama dengan menghina seorang nabi, walaupun dosanya lebih berat kalau menghina nabi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, penerusnya adalah para ulama. Jadi kan pewarisnya para nabi, berarti sama saja sebenarnya, seakan-akan menghina si ustaz tadi atau dai itu atau alim itu, maka sama saja sedang menghina nabi, ya kan gitu. Karena memang yang disampaikan oleh alim tersebut adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu diingatkan dengan cara itu, diingatkan, gitu kan. Kalau masalah demo bela capresnya, demo bela atasannya, itu urusan pribadi, biarin aja, enggak usah dicampurin. Enggak usah ikut-ikutan berdebat dengan pendapatnya orang gitu, ya. Usahakan ikhwah sekalian, ringankan pikiran kita dan hati kita dengan tidak pusing dengan keadaannya orang. Kecuali yang jelas-jelas memang kelihatan depan mata, terjadi sesuatu gempa, kita harus bantu, silahkan. Tapi kalau kita lagi di rumah, sengaja manjat dari tembok, lihat tetangga lagi makan apa, pakai baju apa, pak mobilnya ganti merek apa, itu enggak usah futul gitu. Pikirannya lagi apa nih orang, mau beli baju apa dia, saya juga mau beli yang sama, untuk apa? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Ringankan beban pikiran kita dan hati dengan tidak mencampuri urusannya orang lain. Masalah dia mau mempertahankan ini idola saya, ini apa, enggak usah lah gitu ya. Kita cukup ingatkan sekali, kalau tetap saja biarin aja, gitu kan? Tidak usah kita campurin.